Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar Radio Sahabat Jelensi, hafizakumullah jami'ah. Kita baca siang ini beberapa hadis terkait dengan masalah puasa dalam keadaan safar. Beberapa hadis tentang masalah hukum berpuasa dalam keadaan safar. Asy-Syaikh Al-Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asumu fis safar?" Apakah aku boleh berpuasa dalam keadaan safar? Wa kana katsiras siyam. Dan beliau adalah seorang yang banyak melakukan puasa sunnah. Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika kamu mau, silakan kamu berpuasa. Dan jika kamu mau, juga boleh kamu berbuka. Ini hadis terkait bila seorang yang safar punya kekuatan untuk tetap berpuasa di safarnya. Tidak akan memberatkan dia, tidak akan memutaratkan dia, maka boleh dia tetap berpuasa dan juga boleh dia berbuka. Ini keadaan yang pertama, kalau dia punya kekuatan untuk berpuasa dan puasa tidak memberatkan dia dan tidak memutaratkan dia. Hadis yang kedua disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Kunna nusafiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami melakukan safar bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falam ya'ni bis-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as-sha'im." Ketika itu ada yang berpuasa dan yang tidak. Kata beliau, seorang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Ini hadis kedua yang menunjukkan bahwasanya safar itu rukhsah untuk seorang berbuka. Bila seorang punya kemampuan, tidak memutaratkan dia, tidak memberatkan dia, maka boleh dia berpuasa. sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa, sebagian tidak. Qala Rabbi rahimahullahu ta'ala, yang ketiga, An-Nabi Darda radhiyallahu anhu qala, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syahr Ramadan fi harrin syadid. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dalam panas yang sangat terik. Hatta in kana ahaduna la yata'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sehingga sungguh seorang kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat terik. Diletakkan kepala tangannya di atas kepala karena matahari sangat terik, sangat panas. Qama fi nasaimun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Rawaha. Dan ketika itu dalam safar tersebut tidak ada yang berpuasa di tengah-tengah kami kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Ini pun hadis yang ketiga menunjukkan bahwasanya safar adalah rukhsah. Boleh seorang safar, safar yang dibolehkan dengan seorang qasar salat, boleh dia berbuka, tidak berpuasa. Karena para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka, tidak puasa. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Hadis yang ke-4 kata beliau, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Rasulullah SAW pernah dalam satu perjalanan. Dalam satu safar, fara'a zihaman. Beliau melihat ada yang berkerumun. Warajulan qad dulila alaihi. Dan seorang yang sedang dinaungi. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hadza? Apa ini? Ya, ada apa ini? Qalu, sha'im. Ini orang sedang puasa, kepayahan. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa min labirri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam keadaan safar. Wafil apabila dalam nafad lain, alaikum birahsutillahi allati rakhasalakum. Atas kalian mengambil rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis ini, laisa min albir as-siyamu bis-safar, bukan termasuk kebajikan siam dalam pasar, dalam safar. Ini terkait dengan keadaan yang kedua, yaitu ketika puasa memberatkan seorang yang berpuasa, membuatnya payah, berat. Maka yang afdol bagi dia yaitu berbuka. Dimakruhkan dia berpuasa. Khilaful aula, laisa min abir, asyamu bis safar, bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam safar, yakni bagi orang-orang yang puasa itu akan memberatkan dia. Maka dia semestinya berbuka. Kemudian hadis yang kelima, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin, kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Famin as-sha'im wa min al-muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Qala fa nazalna manzilan fi yawmin har. Kami pun singgah di suatu tempat di hari yang sangat panas, di hari yang panas. Wa aktharuna dhillan sahibul kisa. Faminna man yattaqis syams bi yadihi. Orang yang paling banyak tempat bernaungnya, teduhannya adalah pemilik kisah. Dan ada di antara kami yang menjaga terik matahari dengan tangannya. Qala fasakhata suwam. Maka orang-orang yang puasa pun kepayahan, karena menahan haus. Wa qaumul muftirun. Orang berbuka puasa yang tidak puasa pun berdiri. Wa darabul abniyah. Wa saqaur rikab. Ya, mereka yang berbuka lah yang membuat kemah-kemah, memberi minum onta-onta, mereka melayani orang-orang yang sedang berpuasa. Ketika melihat demikian keadaannya, maka Rasul menyatakan, "Dhahabal muftirun al-yawma bil ajr." Orang-orang yang berbuka pada hari ini telah unggul dalam pahala. Para pendengar sekalian rahimun rahimakumullahu jami'a, ini beberapa hadis terkait masalah safar, puasa dalam safar. Ringkasannya secara global, sebagaimana Ibnu Rahimah Allah telah menyebutkan dalam tafsirnya dan juga dalam beberapa risalahnya, safar, semata-mata safar itu adalah rukhsah. Adalah rukhsah, membolehkan seorang berbuka tidak puasa. Berbeda dengan sakit. Kalau sakit sudah kita baca, ada yang sakit ringan dan itu bukan udzur, bukan rukhsah, bukan udzur. Ada sakit yang memang dibolehkan berbuka. Tapi kalau safar, semata-mata safar, semata-mata seorang pergian jauh yang boleh dengan dia qasar, maka dia boleh berbuka. Namun pembahasan dari hadis-hadis tadi ini terkait dengan masalah afdaliyah. Man lebih afdal? Mana lebih afdal? Dirincilah sebelum saya minta rahimahullah ta'ala tiga keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan seorang yang safar dalam keadaan dia kuat untuk puasa, tidak ada beda bagi dia antara puasa dengan tidak puasa, karena mungkin iya perjalanan yang mudah, iya di waktu yang tidak memberatkan? Ya mungkin dia tinggal di samping, di dekat bandara. Kemudian waktu berangkatnya misalnya menjelang buka, tidak berat bagi dia. Ya, atau naik kereta misalnya, naik kereta jam 5 sore, kereta yang enak, yang bagus, dan dia dekat stasiun rumahnya. Sehingga tidak masalah bagi dia, antara puasa dan tidak puasa sama aja. Kalau seperti ini, kata Syaikhul Bina rahimahullahu ta'ala, maka yang afdal bagi dia tetap berpuasa. Yang pertama karena mendapatkan barakah puasa bulan Ramadan. Yang kedua, dia segera ya bisa menunaikan tanggungan. Dan yang ketiga, puasanya dia bersama kaum muslimin lebih mudah baginya dibandingkan qadha. Keadaan yang kedua tadi yang saya sebutkan adalah keadaan seorang yang masih mampu puasa tetapi berat bagi dia. Bisa menyebabkannya berat. Yusuk wadai. Terasa memberatkan dia. Kalau seperti ini, yang afdal bagi dia berbuka. Keadaan yang ketiga, yang lebih parah dari itu, puasa menyebabkannya kepayahan dan bisa bermutarat, mencelakakan dia. Ya kalau seperti ini, maka dia harus berbuka. Dia tidak boleh puasa. Tidak boleh dia memutaratkan dirinya, tidak boleh mencelakakan dirinya. Maka dia harus berbuka, tidak boleh puasa. Sekali lagi, itu terkait dengan masalah afdhaliyah. Semata-mata safar itu sudah rukhsah. Semata-mata safar sudah rukhsah. Tapi dari sisi mana yang lebih afdal? Ini tiga keadaan. Ya, tiga keadaan dari sisi mana yang afdal? Bisa yang afdal itu tetap berbuka. Saya ulangi, bisa yang afdal itu lebih afdal tetap berpuasa ketika dia merasa tidak ada beda antara puasa dengan tidak puasa. Karena ringannya bagi dia perjalanan yang ditempuhnya. Yang kedua, kadang yang lebih afdal adalah berbuka ketika puasa akan memberatkan dia, menyulitkan dia. Dan yang ketiga, justru wajib dia berbuka, tidak boleh puasa kalau puasa dalam safar tersebut akan bisa memelewatkan dia, mencelakakan dia. Demikian kurang lebih penjelasan semoga bin rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab.